Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Yang tadi kita sebutkan, adapun dalam keadaan yang lain, maka bahu tetap harus ditutup. Ya, bahu tetap harus ditutup, apalagi di sana ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yusalliyanna ahadukum wa laysa ala atikihi minhu syai. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian melakukan salat sementara tidak ada di bahunya ini sesuatu. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sedang dalam keadaan salat harus menutup bahunya. Harus menutup bahunya, dan sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan apabila sholat sementara dia tidak menutup bahunya, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, ketika tawaf, ya nanti silahkan kita ya membuka ya bahu kanan kita. Tapi sebelum tawaf dan juga setelah tawaf, maka kita bahkan kita kembalikan. Yaitu kita tutup ya bahu sebelah kanan. Apalagi dalam keadaan sholat, ya, kita ingin melakukan sholat sunnah tawaf atau melakukan sholat fardu, ya, maka hendaklah kita menutup apa? Bahu sebelah kanan kita. Baik, ini poin yang ke-10. Kemudian poin yang ke-11. Nah, dari sini tadi, dari poin yang ke-10 kita mengetahui kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian jamaah. Mereka sudah membuka ya bahu sebelah kanan semenjak dia dari Madinah. Ya, atau semenjak dia di pesawat. Ya, ini belum waktunya sebenarnya. Jadi waktunya yang pas adalah ketika dia dalam keadaan tawaf. Yang ke-11. Wa yustahabbu fi hadha at-tawafi aidan ar-ramalu lir-rijali fil ashwati ath-thalathah al-awwal wa huwa al-isra'u ma'a muqarabatil quta. Beliau mengatakan dan dianjurkan di dalam tawaf ini untuk melakukan ramal bagi lelaki pada 3 putaran yang pertama. Yang dimaksud dengan ramal adalah mempercepat langkah. Jadi kalau biasanya ya biasa langkahnya, maka pada 3 putaran pertama tersebut dia percepat langkahnya. Ma'a muqarabatil quta, disertai dengan mendekatkan langkahnya. Jadi kalau biasanya segini diperkecil ya langkahnya, kemudian dipercepat. Inilah yang dinamakan dengan ar-ramal. Dan ini disunahkan ketika tawaf tadi, yaitu tawaf yang pertama kali dilakukan ketika masuk Mekah, seperti orang yang tawaf umrah tamattu atau orang yang tawaf qudum bagi yang haji qiran dan juga haji ifrad, ya. Dan dilakukan hanya 3 putaran yang pertama. Adapun 4 putaran yang terakhir, maka dia berjalan biasa. Ya, maka dia berjalan biasa. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu fa'aluhu fi umratil qadha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya melakukan ramal ini ketika beliau menunaikan umrah al-qadha, yaitu umrah yang beliau lakukan pada tahun 7 Hijriah, yang beliau menunaikan umrah saat itu. Dan ya, sunnah ini yaitu melakukan ramal pada 3 putaran yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawafa fil hajj wal umrati awwala ma yaqdum fa innahu yas'a 3 atwafin bil baiti thumma yamshi 4. Ya, di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan tawaf di waktu haji dan umrah beliau, awwala ma yaqdum, tawaf yang pertama kali beliau lakukan ketika datang. Makanya tadi kita sebutkan dan berulang kali kita sebutkan, tawaf yang pertama kali dilakukan ketika datang ke Mekah, ya. Fa innahu yas'a, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan yas'a, maksudnya adalah berlari-lari kecil, itu melakukan ramal tadi ya, thalathata atwafin, pada 3 putaran yang pertama bil bait Thumma yamshi arba'an arba'atan, kemudian setelah itu beliau berjalan pada 4 putaran yang terakhir. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa fi hadits Jabir al-Tawil fi sahih Muslim qala hatta idza ataina al-baita ma'ahu istalama ar-rukna faramala thalathan wa masha arba'an. Jabir menceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sampai ketika kami mendatangi al-bait, yaitu Ka'bah, bersama Nabi SAW, beliau mengusap rukun, yaitu mengusap rukun Hajar Aswad, kemudian beliau melakukan romal 3 putaran yang pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran yang terakhir. Ya, hadis ini yang sahih, dan 3 hadis tadi sudah cukup yang menjadi dalil bagi kita tentang disunnahkannya kita melakukan romal ini. Ya, wa amman nisa'u fala ramala 'alaihin. Adapun wanita, tadi disebutkan laki-laki, adapun wanita maka tidak ada romal bagi mereka. Ya. Jadi romal yaitu memperpendek langkah dan juga mempercepat, ini hanya disunnahkan bagi siapa? Bagi laki-laki. Adapun wanita maka berjalan biasa pada 7 putaran semuanya. Ya, tidak perlu membedakan antara 3 putaran yang pertama dengan 4 putaran yang terakhir. Qala Ibnul Mundhir fil Ijma', berkata Ibnul Mundhir di dalam kitab beliau Al Ijma', wa ajma'u an alla ramala 'alan nisa'i haula al baiti wala fi sa'i baina Safa wal Marwah. Perhatikan Ibnul Mundhir di dalam kitab beliau Al Ijma', isinya adalah ijma' para ulama, ya. Beliau mengatakan dan mereka telah bersepakat, yaitu para ulama telah bersepakat bahwasanya tidak ada kewajiban romal bagi para wanita di sekitar rumah Allah, dan tidak ada kewajiban untuk melakukan, yaitu berlari ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kita tahu bahwasanya ketika kita sa'i, ya, dan berada di antara tanda hijau, maka kita disunnahkan untuk apa? Berlari. Ini hanya untuk laki-laki. Adapun wanita maka dia berjalan biasa selama sa'inya. Dan ini adalah kesepakatan para ulama, ya, semua madhab mengatakan demikian, ya. Jadi untuk ramal ini adalah untuk laki-laki, demikian pula berlari ketika sa'i, ya, ya, di antara tanda hijau, maka ini juga hanya disunahkan bagi laki-laki. Baik. Sekarang misalnya dengan keadaan yang sudah penuh, ya, di hari-hari ini tentunya seseorang sulit untuk melakukan romal, ya kan? Sulit untuk melakukan romal, kecuali apabila dia agak minggir sedikit, ya, semakin dia agak keluar atau semakin menjauh dari Ka'bah maka semakin mudah dia untuk bisa melakukan romal. Tapi semakin dia mendekat ke Ka'bah, sulit dia untuk melakukan romal. Dalam keadaan demikian maka para ulama menjelaskan yang afdol adalah dia menjauhi Ka'bah atau lebih menjauhi dari Ka'bah untuk bisa melaksanakan apa? Sunnah romal. Ya, para ulama menjelaskan memang, ya, lebih dekat dengan Ka'bah kalau dilihat dari tempatnya, semakin dekat dengan Ka'bah semakin bagus. Ya, tetapi kalau dilihat dari keutamaan yang lain, yaitu keutamaan melakukan romal, maka dan dia tidak bisa melakukan romal ini kecuali agak menjauh dari Ka'bah, maka dalam keadaan demikian yang afdal adalah menjauh dari Ka'bah supaya dia bisa melaksanakan apa? Romal ini. Dia melaksanakan romal ini. Dan ini adalah sebuah faedah yang sering disebutkan oleh para ulama, ya, apabila bertentangan antara 2 keutamaan. Ya, ada keutamaan yang berkaitan dengan tempat dan ada keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Apabila terjadi pertentangan di antara keduanya, maka yang diutamakan adalah keutamaan yang berkaitan langsung dengan ibadah itu sendiri. Contoh misalnya tadi, ya, tawaf, ya, melakukan tawaf dekat dengan Ka'bah sebuah keutamaan. Tapi kalau kita melakukan, ya, tawaf tersebut dengan dekat dengan Ka'bah, maka kita tidak bisa melakukan ramal. Sementara kalau agak menjauh sedikit, baru kita bisa melakukan ramal. Dalam keadaan demikian berarti bertentangan. Ya, antara dua keutamaan dan tidak bisa disatukan, maka dalam keadaan demikian yang afdal adalah kita mengutamakan ya fadl dan juga keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri, ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan contoh yang lain, ya, misalnya sholat di Masjid Nabawi. Ya, sholat di Masjid Nabawi kita tahu keutamaannya yaitu 1000 kali lipat, ya. Misalnya suatu saat dan khususnya penduduk Madinah datang waktu sholat, misalnya sholat zuhur, sementara dia berada misalnya 20 kilo dari Masjid Nabawi. Datang adzan sementara dia berada 20 kilo dari Masjid Nabawi. Seandainya dia memaksakan dirinya ngejar ya sholat zuhur di Masjid Nabawi, kemungkinan besar dia terlambat. Ya, belum macetnya dan lain-lain, cari parkirnya dan lain-lain, ya kemungkinan dia terlambat, ya sudah qomat atau bahkan sudah 2 rakaat dan seterusnya. Tetapi apabila dia sholat di dekatnya atau di masjid yang paling dekat dengan dia saat itu, maka dengan leluasa dia bisa ya melakukan sholat rawatib qabliyah, tidak tergesa-gesa, ya takbiratul ihram bersama imam dan seterusnya. Para ulama menjelaskan dalam keadaan demikian maka kita lebih mendahulukan keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri, yaitu apa? Sholat di masjid ya yang dekat dari ya tempat kita berada, ya itu lebih diutamakan daripada kita mengejar sholat di Masjid Nabawi ya tetapi kita ketinggalan ya rakaatnya atau bahkan menjadi makmum yang masbuk ya atau bahkan ketinggalan sama sekali, ya yang pertama lebih diutamakan. Ya, termasuk contohnya diantaranya adalah ya seseorang ingin mendapatkan keutamaan sholat di raudhah. Ya, ingin mendapatkan keutamaan sholat di raudhah. Tetapi keadaan di hari-hari ini ya terkadang atau bahkan sering seseorang apabila memaksakan ya dirinya sholat di raudhah, ya seringnya ia melakukan ya sholat dalam segi sholatnya ya justru berkurang karena dia tidak sempurna di dalam melaksanakan ya gerakan-gerakan sholat tersebut. Ya, dalam keadaan demikian mana yang lebih kita utamakan? Sholat di luar raudhah. Ya, tetapi masya Allah kita bisa laksanakan dengan ya khusyuk, ya dengan sempurna sujudnya, dengan sempurna rukuknya, ya tidak dikejar-kejar oleh yang lain. Ya, apabila kita disuruh memilih, ya maka yang kedua ini lebih afdal. Yaitu seseorang yang sholat di luar raudhah dan bisa melaksanakan ya sholat dengan sebaik-baiknya dengan khusyuk, daripada dia melakukan itu dan memaksakan dirinya masuk ke dalam raudhah tetapi ya hilang kekhusyukannya di dalam sholat, bahkan terkadang seseorang tidak bisa rukuk dengan sempurna dan tidak bisa sujud dengan sempurna. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-12. Wa aslur ramali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lamma qadimu li umratil qadha fi as-sanati as-sabi'ati qala anhumul musyrikun. Dan kisah bagaimana kisah disyariatkannya ramal. Kisahnya asalnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ketika mereka sampai melakukan umratul qadha yaitu melakukan umrah pada tahun ke-7, maka orang-orang musyrikin yaitu orang-orang musyrikin Quraisy mereka mengatakan yaitu mengejek Nabi dan juga para sahabatnya. Jadi Nabi dan para sahabat saat itu mereka datang ya melakukan umrah dan masuk ke kota Mekah, dan saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika mereka datang maka mereka mengejek. Mereka mengatakan innahu yaqdumu alaikum qaumun wahanathum humma Yathrib. Mereka mengatakan di antara mereka sesungguhnya akan datang kepada kalian sebuah kaum yang telah dilemahkan, yang telah dilemaskan oleh penyakit demam yang ada di Madinah. Ya, Yathrib. Yathrib ini adalah nama yang lama dari kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Setelah Nabi SAW datang ke sini maka diganti namanya dengan Al-Madinah. Mereka mengatakan akan datang kepada kalian orang-orang yang lemes. Lemesnya kenapa? Lemes karena humma, yaitu penyakit panas yang dikenal saat itu, yang ganas, yang ada di kota Madinah. Yang mereka hijrah ke kota Madinah, yang menurut orang-orang Quraisy, ya tentunya mereka akan terkena penyakit ini dan akan datang ke sini dalam keadaan badannya lemah. Fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashhabahu ay yarmulu fi tawafihim fil ashwat ats-tsalatsah al-awwali li idhari quwwatihim amam al-kuffar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepada beliau tentang ucapan orang-orang kafir ini, beliau akhirnya menyuruh para sahabatnya untuk melakukan romal ketika tawaf mereka, khususnya pada 3 putaran yang pertama. Ya, disuruh untuk melakukan romal pada 3 putaran yang pertama. Kenapa? Li idhari quwwatihim, untuk menunjukkan bahwasanya mereka masih kuat. Amamal kuffar, menunjukkan kekuatan mereka di depan orang-orang kafir. Perintah dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepada mereka bahwasanya kita tidak seperti yang mereka sangka. Karena memang saat itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah, ia memindahkan ya penyakit yang ada di kota Madinah dipindah ke Juffah. Ya, Juffah ini berada di barat laut ya kota Madinah, ya sebuah daerah dinamakan dengan Juffah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya penyakit tadi dipindah ke mana? Ke Juffah, dan Allah mengabulkan. Dan semenjak saat itu maka Madinah tidak seperti sebelumnya, ya tidak seperti sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini adalah kisah ya asal dari disyaratkannya romal. Wa hadza min amthilati qaulihi sallallahu alaihi wasallam al harbu qud'ah. Dan ini adalah termasuk contoh dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perang adalah tipu daya. Ya, perang adalah tipu daya. Dan saat itu ya peperangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menipu siapa? Menipu orang-orang yang musyrikin. Dan ini disyariatkan di dalam agama kita, di dalam peperangan boleh seseorang menipu musuhnya. Boleh seseorang menipu musuhnya. Al-harbu khuda'ah. Ya, peperangan adalah tipu daya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik. Kemudian thumma istaqarra hukmur ramali bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menetaplah atau tetaplah hukum melakukan romal ini dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dzalik fi hajjatil wada', dan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya ketika haji wada'. Jadi tadi dilakukan oleh Nabi pas umratul qadha pada tahun berapa tadi? Tahun ke-7 Hijriah. Dan saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Nah, pada tahun ke-10 ketika haji wada, berarti kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan sudah dibuka pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 sudah dibuka dan menjadi negara Islam. Tahun ke-9 sudah menjadi negara Islam. Tahun ke-10 ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada, ya jelas sudah menjadi negara Islam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat melakukan haji wada pada tahun ke-10 masih melakukan romal? Ternyata beliau masih melakukan romal. Padahal tadi asal kisahnya adalah ingin menipu siapa? Orang-orang musyrikin. Tetapi ternyata masih dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, menunjukkan bahwasanya hukumnya terus. Jadi asal kisahnya memang demikian, tetapi bukan berarti yang Mekah sudah dikuasai oleh orang Islam kemudian kita berhenti untuk melakukan romal. Jadi hukumnya tetap dilakukan karena Nabi dan juga para sahabatnya tetap melakukan ketika haji wada. Kama fi haditsai Ibnu Umar wa Jabir al-mutaqaddimaini, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar dan juga Jabir yang sudah berlalu. Wa fi sahih al-Bukhari anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala ma lana walir ramali innama kunna wara'ayna innama kunna ra'ayna al-musyrikina wa qad ahlakahum wa qad ahlaka yanhumullahu thumma qal syai'un sana'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukahu. Umar bin Khattab di dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan, bagaimana keadaan kami dengan ar-ramal? Bagaimana keadaan kami dengan ar-ramal? Yaitu tentang syariat ramal. Sesungguhnya kami dahulu ra'ainal musyrikin. Kami dahulu melakukannya karena sebab dulunya ada orang-orang musyrikin. Dan sekarang Allah sudah menghancurkan mereka. Artinya mereka sudah, ya sudah tidak ada. Sekarang Mekah sudah dalam keadaan sebagai negara Islam. Kemudian beliau mengatakan, sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW yaitu ramal, maka kami tidak senang apabila meninggalkan sesuatu tersebut. Ya, jadi mereka tetap melakukan ramal karena Nabi SAW ya tetap melakukannya, dan sesuatu yang sudah dilakukan oleh Nabi maka kami tidak senang apabila meninggalkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini adalah ucapan salah seorang Khulafa Ar-Rasyidin, bagaimana kuatnya mereka di dalam memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tinggal dua poin lagi tentang masalah tawaf. Kemudian yang ke-13, mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian, silakan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan dengan menulis nama dan juga asal daerahnya. Idza syakka fi adadil ashwat bana ala ghalibi dhannihi wa il. Ya, seseorang karena bentuknya kotak sehingga ada di antara kita yang ragu-ragu ini sudah dapat 3 atau 4, 5 atau 6 dan seterusnya. Bagaimana seandainya terjadi keraguan di dalam jumlah putaran? Beliau mengatakan, apabila seseorang ragu-ragu di dalam jumlah putaran, dia menganggapnya dengan ghalibi dhannihi. Maka dia ngitungnya bagaimana? Sesuai dengan persangkaan yang paling besar. Jadi persangkaan yang paling besar berapa? Misalnya 3 atau 4. Terjadi keraguan, ya maka dia menghitungnya adalah dengan persangkaan yang paling besar. Meskipun tidak yakin sekali, tetapi persangkaan yang paling besar adalah itu, maka kita pilih yang kita sangka tersebut. Misalnya yang paling dia sangka adalah 4. Dia bertanya misalnya sama yang umrah bersama dia, antum sudah dapat berapa? Sudah dapat 4. Oh, berarti kemungkinan besar saya juga dapat 4. Berarti meskipun kita tidak yakin 100%, tapi kalau bisa kita amalkan dengan ghalibul dhon, dengan persangkaan yang paling besar, maka tidak masalah ya kita menggunakan apa persangkaan yang paling besar tersebut. Wa illa bana 'alal yaqin. Tetapi kalau kita tetap ragu-ragu, ya tidak ada sesuatu yang bisa kita kuatkan, kita tetap ragu-ragu ini 3 atau 4, maka dalam keadaan demikian kita menghitungnya berdasarkan yang yakin. Yang yakin yang mana? Wa huwa al-aqal. Yang yakin berarti yang paling sedikit. Ya, kalau kita ragu 3 atau 4, berarti yang yakin yang mana? Yang 3. Kalau kita ragu 5 atau 6, berarti yang yakin yang mana? Yang 5. Ini kalau dalam keadaan kita benar-benar ragu, tidak ada ya sesuatu yang bisa menguatkan salah satu di antara keduanya. Famatsalan idza tafa khamsata ashwatin wa syakka fil khamis. Misalnya dia melakukan tawaf, ya ketika melakukan tawaf gitu 5 putaran misalnya, dan dia ragu-ragu pada putaran yang kelima. Hal huwal khamisu awis sadisu? Apakah dia ya ini apakah ini adalah putaran yang kelima atau keenam? Fa in kana ghalaba ala dhannihi annahu sadis bana alaihi. Apabila ya dia menemukan bahwasanya ini kemungkinan besar adalah 6. Ya, kemungkinan besar atau persangkaan yang besar adalah 6, maka dia menganggapnya 6. Meskipun sebenarnya dia tadi sudah dia baru melakukan putaran berapa? Baru 5. Ya hakikatnya 5, tapi ternyata dalam hatinya saat itu persangkaan besarnya adalah 6. Maka dia melakukan tawaf dan dianggaplah itu adalah putaran yang ke-6. Kemudian wa ata ba'dahu bi syautin, kemudian setelahnya dia melakukan ya satu putaran lagi karena dia menganggap yang tadi sudah 6 putaran. Wa illam yaghlib ala dhannihi, tetapi kalau tidak ada yang menguatkan, semuanya masih dalam keadaan ragu, yaitu 5 atau 6 dia masih ragu. Bana alal yaqin wa huwal aqal, maka dia hitung dengan sesuatu yang yakin dan dia adalah bilangan yang paling sedikit. Wa ata ba'dahu bi syautaini, maka dia menganggap, dia menghitung dengan bilangan yang sedikit, yaitu berapa tadi? 5. Ya, dia ragu-ragu 5 atau 6, maka dia ya mengambil bilangan yang sedikit karena ini yang yakin. Wa ata ba'dahu bi syautaini, kemudian setelah itu dia melakukan berapa kali putaran lagi? Melakukan 2 putaran lagi karena yang sebelumnya dianggap sudah 5 kali putaran, ya. Taib. Kemudian walau uqimat as-salatu wa huwa fi athna'i syautin shalla wa ba'da as-salati akmala at-tawafa min al-makani alladhi shalla fihi. Dan apabila datang iqamah, ya datang iqamah, datang qomat, sementara dia masih dalam keadaan berputar, yaitu dalam keadaan tawaf, maka apa yang dilakukan? Apakah dia tetap tawaf sementara itu adalah sholat fardu? Beliau mengatakan shalla, maka dia melakukan sholat bersama kaum muslimin. Kemudian setelah sholat menyempurnakan tawafnya dari tempat dia melakukan sholat. Menyempurnakan tawafnya dari tempat dia melakukan sholat. Jadi kalau kita tawaf kemudian datang iqamah, kita berhenti dan sholat. Setelah sholat baru kita melanjutkan tawaf kita dan tidak perlu kita mengulang kembali. Hakal ijma'a ala dhalika Ibnul Mundhir fil ijma', yang demikian adalah kesepakatan para ulama dan ini dinukil oleh Ibnul Mundhir di dalam kitab beliau Al-Ijma'. Jadi kesepakatan para ulama, apabila kita mendengar iqamah maka kita berhenti ya kemudian sholat, baru setelah itu kita lanjutkan tawaf kita dan tidak perlu kita mengulang dari awal. Poin yang terakhir, yustahabbu lit-ta'ifi idza faragha min tawafihi ay yusalliya khalfal maqam. Disunahkan bagi orang yang tawaf apabila dia selesai tawaf untuk melakukan salat di belakang maqam, yaitu di belakang maqam Ibrahim. Rak'ataini, 2 rakaat jumlahnya. Yaqra'u fihima bi suratai qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Membaca pada 2 rakaat tersebut dengan 2 surat, yaitu surat yang pertama adalah Al-Kafirun pada ayat yang pertama, kemudian pada rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua dia membaca qul huwallah. In tayassara lahu dhalik, apabila yang demikian dimudahkan. Wa illa sallahuma fi ayyi makanin minal masjid, kalau dimudahkan maka sholat di belakang makam Ibrahim dengan cara yang tadi disebutkan. Apabila tidak dimudahkan maka dia bisa melakukan sholat 2 rakaat tersebut di mana saja, yang penting di dalam masjid. Ja'a dhalika fi hadithi Jabir at-tawil fi sahihi Muslimin, yang demikian telah datang di dalam hadith Jabir yang panjang di dalam sahih Muslim. Wali hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, demikian pula dalilnya adalah hadith Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa tafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'ataini thumma kharaja alaihi salatu wasalam ila safa. Beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Umar mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang yaitu ke Mekah, kemudian melakukan tawaf 7 putaran, kemudian melakukan sholat di belakang maqam, yaitu maqam Ibrahim, rak'ataini, 2 rakaat, kemudian beliau keluar menuju ke Safa. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan ya disunnahkannya melakukan ya sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Dan asalnya ada di dalam Al-Quran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, dan dalam kalian menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Ini adalah asal ya perintah melakukan ya 2 rakaat setelah tawaf dan di dalam Al-Qur'an dan telah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah sunnah, dan ini sunnah di dalam setiap tawaf. Ya, setiap jenis tawaf maka disunahkan untuk melakukan dua rakaat yang tawaf ini, baik itu tawaf ifadah maupun tawaf qudum maupun tawaf umrah, bahkan tawaf wada. Ya, tawaf wada yang nanti kita lakukan di akhir sebelum kita ya pergi ke negara kita. Setelah kita melakukan tawaf wada, maka tetap disunahkan kita melakukan dua rakaat setelah tawaf tersebut. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan tidak masalah ya seseorang melakukan atau setelah melakukan tawaf wada melakukan dua rakaat ya sunnah, dua rakaat yang sunnah tersebut setelah tawaf. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah sekalian, baik yang berkaitan dengan materi maupun materi yang lain seperti masalah ziarah, ya maka kami persilakan. Baik kertas kalau bisa. Sambil menunggu, ya dengan kertas silakan, mungkin disampaikan dengan lisan. Pertanyaan tentang masalah sholat arba'in. Apakah yang demikian memang ada dalilnya dari Rasulullah SAW atau tidak? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat arba'in yang dikenal oleh sebagian jamaah haji atau sebagian besar jamaah haji Indonesia terutama? Yang dimaksud dengan sholat arba'in adalah melakukan 40 sholat di Masjid Nabawi secara berturut-turut dan tidak pernah ketinggalan satu sholat pun, yang jumlahnya 40 sholat sehingga dinamakan dengan sholat arba'in. Inilah yang dimaksud dengan sholat arba'in yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, tentang dasarnya. Dasarnya yang mereka pakai adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang di dalam musnad beliau, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, dan ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau SAW mengatakan, man salla arba'ina salatan atau man salla fi masjid hadha arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bari'a minal adab wa bara'atun minan nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ya di dalam hadis ini, barang siapa yang salat di masjidku ini 40 salat, arba'ina salatan, 40 salat, la tafutuhu salatun, kemudian tidak pernah ketinggalan satu salat pun, maka ditulis baginya dibebaskan dari kenifakan dan dibebaskan dari azab serta dibebaskan dari neraka. Barang siapa yang sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, 40 sholat dan tidak pernah ketinggalan satu sholat pun, maka dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari kenifakan dan dibebaskan dari azab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan para muhaddithin, yaitu ahlul hadith, mereka berbicara dan meneliti tentang hadis ini. Ya, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula guru kami di sini, yaitu Syekh Abdul Muhsin, dan juga yang lain banyak di antara mereka telah meneliti hadis ini dan meneliti satu persatu dari rawi yang ada di dalam sanadnya. Dan mereka menemukan bahwasanya di sana ada seorang rawi ya di dalam sanadnya yang statusnya adalah majhul. Statusnya adalah majhul, yaitu tidak diketahui keadaannya. Tidak diketahui keadaannya, apakah dia adalah seorang yang thiqah, yang terpercaya atau tidak. Tidak diketahui keadaannya. Kenapa demikian? Karena dia hanya memiliki satu hadis saja. Hanya meriwayatkan satu hadis saja, yaitu hadis ini. Dan orang yang demikian keadaannya tidak bisa dihukumi dia adalah orang yang kuat hafalannya. Orang yang kuat hafalannya apabila dia memiliki hadis-hadis yang banyak. Dan setelah dibandingkan dengan hafalan yang dimiliki oleh imam-imam yang besar, ternyata hadisnya sama dengan yang dimiliki oleh imam-imam yang besar. Lafadznya sama, menunjukkan bahwasanya hafalan orang ini memang kuat. Tapi kalau orang hanya memiliki satu hadis, bagaimana bisa menghukumi dia adalah seorang yang kuat hafalannya? Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah, karena di dalamnya ada rawi seperti ini dan dia bernama Nubayd ibnu Amr. Beliau adalah Nubayd ibnu Amr. Ya, beliau adalah seorang yang majhul sehingga dihukumi oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dan termasuk guru kami di sini Syekh Abdul Muhsin juga menghukumi hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Bahkan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar. Kenapa mungkar? Karena ternyata dia menyelisih hadis yang lain yang lebih sahih. Ternyata dia menyelisih hadis yang lain yang lebih sahih. Ada hadis yang lain yang lebih sahih, ya, yang kalau kita lihat hampir sama lafadznya, tetapi ya tidak sama, serupa tetapi tidak sama. Ya, saya sebutkan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, ya, dan juga dari Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi fi jama'atin, man shalla lillahi fi jama'atin 40 yawman yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang salat lillah karena Allah, fi jama'atin, dengan berjamaah. Bersolat karena Allah kemudian dilakukan secara apa? Berjamaah. 40 yauman, dilakukan selama 40 hari. Ya, silakan nanti dilihat perbedaannya dengan hadis yang pertama tadi. Kutibat lahu, maka akan ditetapkan baginya dua pembebasan. Ditulis baginya, ditetapkan baginya dua pembebasan. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari nifaq. Kemudian yang kedua, dibebaskan dari azab. Dibebaskan dari nifaq, kemudian yang kedua dibebaskan dari azab. Baik. Sekarang serupa tetapi tidak sama. Di antara keserupaannya, sama-sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yang pertama tadi Anas bin Malik, yang kedua juga Anas bin Malik. Kemudian sama-sama disebutkan tentang sholat. Sama-sama disebutkan tentang arba'in. Sama-sama disebutkan pahalanya dibebaskan dari nifaq dan dibebaskan dari adab. Serupa, tetapi ternyata tidak sama. Tidak samanya yang mana? Tidak samanya yang pertama, hadis yang pertama disebutkan sholat fi masjidi hadha. Sholat di masjidku ini, yaitu mengkhususkan pahalanya bagi orang yang sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Sementara yang kedua tidak. Umum, fi jama'atin, sholat berjamaah di mana saja. Tidak harus di mana? Di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, yang pertama atau hadis yang pertama, 40 sholatan, 40 sholat. Sementara yang kedua, 40 yauman, selama 40 hari. Berarti mana yang lebih banyak? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Yang pertama hanya 8 hari 40 sholat, sementara yang kedua 40 hari. Ya, yaitu 200 sholat. Ya, 200 sholat 5 waktu. Ya, ini adalah perbandingan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Dan hadis yang kedua ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang hasan. Maka mana yang lebih sahih? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Makanya yang pertama tadi dhaifun mungkar. Dia adalah hadis yang dhaif sekaligus dia adalah hadis yang mungkar karena dia menyelisih hadis yang lain yang lebih sahih. Ya, dia menyelisih hadis yang lain yang lebih sahih. Jadi kalau mau mengamalkan, maka mengamalkan hadis yang kedua tadi. Ya, yaitu melakukan sholat berjamaah karena Allah, lillahi ta'ala. Ya, bukan karena mengharapkan yang lain. Kemudian dilakukan secara berjamaah. Dan dilakukan selama berapa hari? 40 hari. Ya, selama 40 hari berjamaah dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Apabila imam dia mengucapkan takbiratul ihram, maka dia di belakangnya langsung mengucapkan takbiratul ihram. Tidak pernah ketinggalan selama 40 hari, 200 sholat berturut-turut dia tidak pernah ketinggalan. Maka orang yang demikian, tentunya sebagaimana dalam hadis, tidak mungkin di dalam hatinya ada rasa nifak. Karena orang yang munafik paling berat melakukan sholat berjamaah, apalagi sholat isya dengan sholat subuh. Berat bagi mereka untuk melakukan sholat berjamaah. Apabila ada seseorang selama 40 hari dia bisa menjaga sholat berjamaah dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka bagaimana orang tersebut masuk di dalam orang yang munafik? Ya, dibebaskan tentunya dia dari kenifakan, ya, dan dalam hadis tersebut dibebaskan dari adab, ya. Dan ini adalah hadis yang hasan, bisa kita laksanakan baik di sini maupun ketika kita pulang ke Indonesia. Kalau di sini tidak sempat, ya, maka nanti bisa diamalkan ketika kita pulang ke Indonesia. Taib. Kalau kita mengetahui bahwasanya hadis arba'in, keutamaan hadis arba'in di Masjid Nabawi ini adalah hadis yang dhaif, maka apakah berarti kita kemudian lemah dan malas untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi? Kita katakan tidak. Bukan itu yang kita inginkan. Tetap kita bersemangat untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi, tetapi dengan dasar hadis yang sahih. Dengan dasar hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Ya, di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram." Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat yang dilakukan di masjid yang lain. Salat sekali di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat yang dilakukan di masjid yang lain. Secara ringkas, kalau kita bandingkan, ya, sholat sekali yang tadi kita lakukan, sholat maghrib, kalau dibandingkan dengan sholat maghrib yang kita lakukan di Masjid Istiqlal, maka butuh waktu 2 tahun 8 bulan supaya bisa menyamai sholat sekali, sholat maghrib di Masjid Nabawi. Ya, butuh waktu sholat maghrib, ya, tiap hari di Masjid Istiqlal, ya, 2 tahun 8 bulan untuk menyamai sekali sholat maghrib di Masjid Nabawi. Tentunya ini adalah waktu yang cukup, ya, lama, dan ini menunjukkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Oleh karena itu, selama kita masih di Madinah, sebisa mungkin kita sholat di mana? Di Masjid Nabawi, untuk mendapatkan pahala yang demikian besarnya. Kalau ini keadaan pahala di Masjid Nabawi, maka di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Artinya 100 lebih besar daripada Masjid Nabawi. Berarti kalau tadi 2 tahun 8 bulan, di sana menjadi 200 tahun 800 bulan. Sekali sholat di Masjidil Haram butuh waktu 200 tahun 800 bulan untuk sama pahalanya. Ya, apabila kita sholat di selain Masjidil selain di Masjidil Haram. Kalau di sini kita semangat, maka nanti di Masjidil Haram harusnya lebih semangat kembali melakukan yang sholat di masjid yang mulia ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin itu, dan insya Allah akan kita lanjutkan besok, ya, di setelah sholat subuh di tempat yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.